إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan semakin mendekat. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinantikan setiap orang yang beriman karena penuh dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadanu syahrun mubarakun. Faradallahu alaikum siyamahu. Tufattahu fihi abwabus samai wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi." Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurrima khairaha faqad hurrima. Man hurrima khairaha faqad hurrima. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menamakan Ramadan ini adalah bulan keberkahan, syahrun mubarak. Bulan keberkahan. Tahukah kita apa itu keberkahan? Dari kata barakah. Barakah itu berasal dari kata barokah, barokah, yaitu ada sinonim atau kesamaan muradifnya dengan birkah. Birkah itu artinya adalah telaga. Birkah artinya adalah danau atau telaga yang menampung banyak air. Dan kita tahu bahwasanya telaga itu sangat indah. Danau itu sangat indah. Dan kita dapatkan banyak kehidupan di sana. Bahkan banyak makhluk-makhluk yang mengambil manfaat darinya. Itu birkah, telaga atau danau. Demikian. Barokah itu mirip dengan birkah, karena dia seperti, barokah itu seperti danau yang menghimpun banyak kebaikan. Birkah tadi kita katakan danau yang dia menghimpun atau mengumpulkan banyak air di dalamnya. Air ini sebagai sumber kehidupan, Allah jadikan sebagai sumber kehidupan. Banyak manfaat dari danau atau telaga ini. Manusia bisa mengambil airnya, manusia bisa mengambil ikan-ikan yang hidup di dalamnya, dan seterusnya. Bahkan hewan-hewan yang lainnya pun bisa mengambil manfaat darinya. Itulah birkah, yaitu danau tadi, yang dia mengandung banyak air, dan terus air tersebut bertambah-tambah. Nah, barokah ini sinonim dengan makna birkah. Jadi barokah itu adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Yaitu barokah artinya adalah adanya kebaikan, dan banyaknya kebaikan itu serta bertambah-tambah kebaikannya. Itulah makna barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu yang banyak kebaikannya, ada kebaikan, banyak kebaikan, dan terus bertambah-tambah begitu. Ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kebaikan ini bukan hanya dari sisi duniawi, ya, bahkan lebih daripada itu dari sisi ukhrawi, ya. Oleh karenanya ketika kita mengetahui adanya kebaikan pada sesuatu, maka kita berlomba-lomba untuk menggapai dan meraihnya. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menggapai kebaikan tersebut. Demikian mestinya. Ya. Karena waktu-waktu dari bulan Ramadan tersebut itu penuh dengan kebaikan. Ramadan penuh dengan kebaikan. Maka kita katakan satu detiknya dari bulan Ramadan tersebut, yang ada di bulan Ramadan tersebut, itu sangat berharga dan bernilai. Oleh karenanya jangan dilewatkan. Tak ada orang yang mengetahui berharganya waktu-waktu di bulan Ramadan tersebut kecuali orang yang telah menyaksikan sebuah hal yang yakin. Tahu sebuah yang yakin. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian, itulah hal yang yakin. Jadi ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang yakin. Orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah dia menjadi penghuni alam kubur, dia mengetahui betapa besarnya apa? Keagungan bulan Ramadan, ya. Waktu-waktu yang ada di dalamnya itu sangat berharga, penuh dengan kebaikan. Oleh karenanya mari kita siapkan, ya. Dan mestinya produktivitas kita di luar Ramadan itu meningkat ketika di Ramadan. Mestinya produktivitas, yaitu menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, kan gitu ya. Maka harus meningkat, lebih meningkat. Kenapa? Ini bulan kebaikan. Yang bila seseorang itu melakukan hal-hal yang baik, maka akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Karena ini bulan kebaikan. Jadi kebaikan dari bulan Ramadan ini tatkala dilakukan pula kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Jangan disia-siakan para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Mestinya semakin meningkat. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, di antara hal yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan kebaikan adalah seperti berpuasa di bulan tersebut. Faradallahu alaikum siyamahu. Rasulullah mengatakan, ya, Allah mewajibkan atas kalian mempuasai Ramadan tersebut. Puasa di bulan Ramadan. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, puasa itu sendiri akan, puasa itu adalah kebaikan dan akan menghasilkan kebaikan. Ya. Orang yang berpuasa di siang harinya maka akan diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu baginya. Apa untungnya diampuni dosa? Dosa itu sebab muncul datangnya malapetaka, siksa, kesialan. Ya. Apa kita pengin sial terus? Apa kita pengin susah terus? Apa kita pengin disiksa sengsara terus? Jawabannya tidak. Maka hapuskan ya dosa-dosa itu ketika datangnya bulan Ramadan dengan mempuasai Ramadan tersebut. Maka akan menghapuskan dosa-dosa ketika itu. Yang ketika sudah dihapuskan dosa, maka apa? Maka tak ada lagi sebab Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa, mendatangkan kesengsaraan kepada hamba yang berdosa. Ini di antara ya kebaikan bulan Ramadan. Dan itu di siang hari. Di malam harinya pun ada peluang pula untuk menghapuskan dosa. Yang dosa ini saya katakan tadi, kita katakan tadi adalah penghapus, yang dia merupakan apa? Sebab ya datangnya siksa. Yang bila dihapuskan, maka akan dihapuskan pula sebab datangnya siksa. Demikian. Bila terhapus pula dosa ini, maka berarti sedang menghapus ya sebab datangnya siksa. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang salat berdiri salat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, nah inilah diantara keberkahan bulan Ramadan yang terkait dengan ya ukhrawi akhirat. Dan juga tentunya ada hubungannya dengan dunia. Kenapa? Orang yang punya dosa di dunia, dia akan dia akan bisa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan dunianya dia menjadi orang-orang yang sial, menjadi orang-orang yang susah. Karena terkadang sempitnya rezeki karena dosa. Ya. malapetaka yang selalu menimpa karena dosa-dosa. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, melakukan, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah dengan menggapai kebaikan-kebaikan, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Mendapatkan keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, adalah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Demikian. Puasa di bulan Ramadan, solat malam di bulan Ramadan. Nah, itu yang dipersiapkan. Yang pertama sekali, mestinya ketika bulan Ramadan akan tiba, maka pertama sekali dia siapkan hatinya untuk menyambut Ramadan. Dengan dia mencintai, ya, dan dia mengenali keutamaan Ramadan, kemudian dia mengenali juga amal-amal apa saja yang mesti bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, seperti yang kita sebutkan tadi, contohnya puasa, ya. Kemudian disiapkan juga hati berniat untuk melakukan amal, menyiapkan diri untuk melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Niat saja ini sudah bagus, ya, kemudian nanti akan diiringi dengan prakteknya di bulan Ramadan itu. Niatkan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tak menyampaikan umur kita di Ramadan kali ini, maka cukuplah niat itu akan membuahkan kebaikan pula. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, innallaha katabal hasanati wassayiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang berniat, bertekad untuk melakukan kebaikan namun dia tak jadi melakukannya, di antaranya tak sampai usianya. Sudah dia siapkan niat dengan beragam niat, nanti aku akan puasa Ramadan, nanti aku akan sholat malam di bulan Ramadan, dan aku sholat malam itu dengan berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarifa, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang berdiri salat malam bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, bukan dia yang selesai, imamnya yang selesai, baru nanti ikut selesai, maka dicatat baginya salat malam semalaman. Ya, terjemahan yang lebih gampang, salat semalam suntuk. Ya. Kenapa? Karena orang kalau dia sholat malam-malam sampai pagi, sampai habis malam itu suntuk dia. Sholat semalam suntuk, kan begitu ya. Nah, maka dia meniatkan, aku di siang harinya puasa, di malam harinya akan sholat malam dan harus bersama dengan imam, karena akan dicatat seperti sholat malam semalam suntuk, kan begitu ya. Dan dia terus akan mengiringi dengan apa? Membaca Al-Quran dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah syahrul Quran juga. Ramadan itu syahrul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas-penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Demikian. Kemudian dia meniatkan pula untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Bukan hanya itu, dia ingin mengkhatamkan Al-Qur'an. Demikian ya. Dan dia juga ingin banyak berzikir dan melakukan banyak ketaatan-ketaatan yang barangkali di luar Ramadan dahulu dia pernah luputkan karena kesibukan. Di Ramadan dia targetkan dan dia pancangkan niat untuk melakukan. Nah, begitu mestinya. Kenapa? Produktivitas semakin tinggi. Kan begitu ya. Kenapa? Karena ini bulan baik. bulan penuh kebaikan, banyak kebaikan dan bertambah-tambah kebaikan. Ya. Seperti kalau kata orang, kan? Ya, kalau kita lah contohnya diberikan, disampaikan kepada kita, kalau kamu ya nanam modal di waktu ini, ya, maka modalmu ini akan menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Kira-kira, apakah kita itu akan menanamkan modal dengan modal yang sama seperti sebelumnya? Hah? Coba ulangi, perhatikan, camkan perkataan saya. Contoh, ada orang mengatakan, ya, kalau kamu menanamkan modal di waktu dari sini sampai waktu beberapa hari, ya, disebutkan dari waktu ini sampai waktu itu, maka keuntunganmu akan berlipat ganda. Karena ini waktu yang khusus, banyak kebaikan di sana, maka dikasih ya keuntungan berlebih. Kira-kira apakah kita akan menanamkan modal dengan yang sama seperti di luarnya? Jawabannya tidak. Bahkan bisa jadi apa? Kita kerahkan semua modal yang ada untuk di waktu tersebut. Betul tidak? Nah, begitu. Padahal untungnya mungkin 100%. 200% mungkin. Masya Allah ya. Nah, kalau para pedagang dunia, mereka memahami hal seperti ini, lantas mereka termotivasi untuk menanamkan modalnya. Kenapa kita tak menjadi pedagang akhirat? Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ini bulan kebaikan yang penuh dengan kebaikan dan akan bertambah-tambah kebaikan, menunjukkan ya, amal kebaikan yang dilakukan di bulan baik ini taklah sama seperti amal yang dilakukan di luar bulan yang baik ini. Paham ya? Tapi saya tidak bisa pastikan berapa kali jumlahnya. Saya tidak tahu. Saya belum tahu dalilnya ya tentang masalah tersebut. Memang ada yang menyatakan ya sekian puluh kali, ya sekian disebutkan. Saya wallahu a'lam belum dapatkan hadisnya, jadi tidak berani saya katakan berapa kali. Tapi yang jelas bisa, itu bisa dipahami dari apa? Dari makna syahrun mubarak, bulan kebaikan. Dikatakan bulan kebaikan tadi itu karena bulan ini memuat kandungan kebaikan dan terus banyak kebaikan dan bertambah-tambah kebaikan, gitu loh. Nah, bila kebaikan, sebuah amal kebaikan dilakukan di bulan kebaikan, maka tentunya akan bertambah pula dia kebaikan-kebaikannya, kan begitu? Itu mah logikanya. Begitu, bisa dipahami. Oleh karenanya jangan kita lewatkan bulan ini. Ini bulan yang penuh dengan kebaikan, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Andaikan kita tak diberi umur panjang, maka manfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan kebaikan. Ya. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Di antara kebaikan bulan ini, para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya, Rasulullah mengatakan tufattahu fihi abwabus samai, dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu langit. Ya. Pintu-pintu langit. Pintu langit ini ada apa? Ada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang dibukakan tersebut bukanlah pintu langit saja, bahkan tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakanlah di bulan tersebut pintu-pintu surga. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Luar biasa. Maka kalau pintu langit dibuka, para muslim rahimani wa rahmakumullah, maka rahmat itu akan turun, banyak turunnya. Disebutkan di sini bukan satu bentuk pintu, bukan babus sama pintu langit, tapi pintu-pintu langit. Jadi rahmat yang banyak akan semakin banyak turun, gitu ya. Kasih sayang Allah akan banyak turun. Maka raihlah kasih sayang Allah ini dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Nah, dengan kebaikan itu akan membuat Allah ridha dan terus akan memberikan rahmatnya kepada kita. Demikian kasih sayangnya. Siapa yang tak butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, ini akan membuat produktivitas siapa saja yang mengetahuinya ini akan semakin meningkat. Ya. Apa saja, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Akan meningkatkan. Kenapa? Ini bulan baik. Ini bulan yang bukan hanya baik tapi penuh dengan kebaikan dan bertambah kebaikan tersebut, banyak kebaikan. Itu memanjang dari awal bulan sampai akhir bulan. Paham ya? Seterusnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kebaikan dari bulan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah yang Allah berikan untuk bulan ini, tadi disebutkan dibukakanlah pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain dibukakan pintu-pintu surga, demikian. Kalau pintu surga dibukakan berarti rahmat yang paling tinggi inilah surga ini. Berarti kita berpeluang untuk apa? Bisa masuk surga. Oleh karenanya, ya, ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Disebutkan pintu apa? Ar-Rayyan, demikian. Dapat pahala, dapat hadiah. Ar-Rayyan. Antum tadi bilang Ar-Rayyan kah? Antum mau apa ini? Bagaimana muslimah berkarya? Oh, bukan, antum laki-laki. Kiat-kiat tetap istiqomah, panduan praktis berpuasa. Cocoknya antum ini tentang pernikahan ini. Soalnya antum mau nikah. Bagaimana kabar si dia? Masya Allah. Ya, ntar lagi mau nikah. Antum yang mana? Panduan praktis berpuasa? Iya, silakan. Ya, Masya Allah, barakallahu. Ya, ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan yang khusus dimasuki orang-orang berpuasa, demikian. Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, tentunya semakin semangat puasa, ya. Walaupun terasa haus, terasa lemas badan, ya, tapi tak dirasakan. Kenapa? Karena ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan untuk orang-orang berpuasa. Dia bersemangat untuk bisa masuk pintu tersebut. Nah, begitu. Selain juga diampuni dosa-dosanya. Jadi banyak kebaikan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah, ya, di bulan tersebut pintu-pintu neraka. Jadi peluang untuk melakukan apa? Ya, peluang untuk ya masuk neraka jahim ini peluangnya diperkecil di bulan Ramadan, demikian. Kemudian watughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah di bulan tersebut ya para pimpinan-pimpinan setan. Itu karena Allah, lillahi, karena Allah. Jadi dibelenggu. Nah, ini para muslim rahimani wa rahmakumullah, terjadi perbedaan pendapat ya. Kan dibelenggu dalam riwayat yang lain disebutkan ada dibelenggunya para setan. Kan gitu ya? Di sini disebutkan dengan maradatus syayatin, dibelenggu itu adalah pemimpin-pemimpinnya setan, demikian ya. Nah, jadi wallahu taala a'lam ya. Hadis tadi diperjelas dengan hadis ini. Jadi yang dibelenggu itu bukan semua setan, tapi yang dibelenggu adalah pimpinannya setan dan ya. Begitu. Baik. Soalnya ya masih ada jasa setan yang masih ada setan yang berkeliaran yang di bulan Ramadan. Makanya ada yang kerasukan di bulan Ramadan, kan gitu ya. Itu mah setan kerucuk. Jadi gampang untuk apanya? Untuk ngusirnya biasanya. Ya. Karena pimpinannya yang ditangkepin ya, yang dibelenggu. Baik, ya. Kemudian para muslim rahimani wa rahmakumullah, di antara bentuk kebaikan Ramadan berikutnya adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Hah? Malam apa namanya? Malam apa? Kenapa kok dikatakan malam Lailatul Qadar? Kenapa kok dikatakan Lailatul Qadar? Ada kalimat qadarnya, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Jadi jangan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar saja gitu ya. Kenapa kok dikatakan malam itu dengan malam qadar? Hah? Enggak tahu. Kenapa? Nasib. Kenapa? Malam yang diturunkan Quran. Enggak, kenapa terkait dengan qadar, takdir? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Pada malam itu penuh takdir. Itu setahunnya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya betul, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu menentukan takdir untuk setahun berikutnya di malam tersebut. Anda dapat hadiah ya. Ini ada untuk akhwat. Anda belum punya akhwat. Ini bagaimana muslimah berkarya, bakti sama orang tua. Ini cocok nih ya. Anda mau bakti sama orang tua kan? Ya, baik. Barakallah. Ya. Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kayaknya di dalam Al-Quran juga ada penyebutannya itu. Siapa yang bisa nyebutkan? Sebutkan dulu. Sebutkan dulu dari pertama. Iya, dalam surah apa itu? Al-Qadir. Al-Qadar. Antum mau yang mana? Kiat-kiat untuk tetap istiqomah. Yang kedua ikhlas, dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita, bagaimana muslim berkarya? Yang mana? Ini tuh akhwat ya. Yang mana saja? Iya. Antum ini masya Allah, yang mana saja bisa gampang. Kalau cari istri gampang, yang mana saja. Yang penting perempuan Ustaz. Yang ini istiqomah ya, insyaallah. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, betul. 1000 bulan. Yaitu sekitar 83 tahun sekian ya. Gitu kan kalau mau dihitungin. Ya, dalam bentuk tahun. Jadi amal yang dilakukan seseorang di malam tersebut, ya. Contohnya kalau dia baca Quran satu lembar saja, maka bacaan Al-Quran tersebut satu lembar itu seperti bahkan lebih baik dia beramal dengan 83 tahunan sekian. Masya Allah, luar biasa kan? Padahal usianya gak sampai segitu ya. 60 tahun pun sudah hebat dia kan gitu ya. 60 tahun sudah rengkak, tahu rengkak ya, nah, badannya sudah bungkuk. Badannya sudah tak kuat lagi. Kadang pun tak sanggup lagi. Kenapa? Sudah kena diabetes lagi kan? Baik, warahmatullahi rahimani warahmatullah ya. Jadi malam ini malam yang penuh kebaikan ya. Ramadan itu sesungguhnya dia hari-harinya semuanya penuh kebaikan ya. Penuh dengan kebaikan, bahkan banyak kebaikan dan terus bertambah-tambah kebaikan itu. Maka jangan disia-siakan waktu-waktunya. Mulai dari itu memanjang, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Demikian ya. Dan khusus untuk malam Lailatul Qadar ini ya, itu mulainya dari tertenggelamnya matahari ya sampai terbitnya fajar. Itulah malam. Malam Lailatul Qadar. Ya. Luar biasa, dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, para muslim rahimani warhamakumullah. Lalu Rasulullah menutup hadis beliau ini dengan mengatakan man hurrima khairaha, siapa saja yang terhalang, yang diharamkan, dihalangi dari kebaikannya, faqad hurri, maka dia termasuk orang yang sial. Dia termasuk orang yang sial. Ini orang sial yang seperti itu. Jadi jangan jadi orang sial. Ya. Lebih sial lagi ternyata bukan hanya kebaikan-kebaikan yang enggak dapat, malah dia numpuk dosa. Kok bisa dia nampak dosa? Iya. Coba bayangkan, ini luar biasa. Mestinya, ya kenapa dikatakan orang sial? Orang yang dia gak mendapatkan kebaikan saja, ini sial. Lebih parah adalah orang yang malah koleksi keburukan di bulan tersebut. Ya. Padahal peluang untuk melakukan keburukan itu diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibelenggunya para ya, pimpinan-pimpinan setan demikian. Kemudian apa lagi? Neraka jahanam itu pintunya ditutup, neraka jahim itu ditutup pintunya, kan begitu ya. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit ya, juga pintu-pintu surga. Mestinya semangat melakukan kebaikan, kok malah keburukan yang dikoleksi. Maka orang ini lebih sial dan lebih sial. Celaka orang ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Sebenarnya banyak ya keutamaan-keutamaan Ramadan ini yang mestinya ini menambah kita semakin produktivitas ya, semakin meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan ya. Logikanya kita katakan tadi ya, kalau ada satu waktu di mana ketika kita ya berdagang, maka keuntungan itu apa bertambah dan berlipat-lipat, maka tentunya kita akan mengarahkan modal kita, bahkan semua modal uang kita di waktu tersebut, betul ya. Maka begitu jugalah mestinya seorang pedagang akhirat, muslim mukmin itu pedagang akhirat, dia sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dia kerahkan semua modal yang ada pada dirinya untuk menggapai keuntungan besar di bulan kebaikan ini. Mestinya. Maka kalau tak ada orang semangat, kalau ada orang yang tak semangat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, coba apa? Tepuk dada, tanya iman. Ya. Kau beriman enggak sih gitu ya? Coba tepuk dada sendiri, tanya imannya. Kau beriman enggak? Kok enggak ada motivasimu untuk melakukan kebaikan? Kau beriman enggak gitu ya? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bingung yang mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana amalan sehari semalam yang dilakukan para ulama, tabi'ut tabi'in, tabi'in ataupun sahabat pada bulan Ramadan? Wah, banyak sekali nih. Tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat ya. Ya puasa jelas. Kemudian apa lagi? Salat malam qiyamul lail, kan begitu. Baca Al-Qur'an, mereka di bulan Ramadan. Sebahagian ulama-ulama salaf dahulu mereka menghentikan taklim, memang kegiatan-kegiatan mengajar itu kebanyakannya dihentikan, lebih banyak apa beramal, baca Quran, bahkan baca Qurannya lebih khusus adalah dengan melihat apa mushaf demikian begitu ya. Namun ketika ilmu semakin sedikit ya, maka wallahu ta'ala a'lam, sebaiknya memang bukanlah dihentikan sama sekali apa? Ta'lim ya, yaitu apa? Kegiatan untuk mengenalkan ya petunjuk ini kepada manusia. Ini sebaiknya tidak dihilangkan atau tidak dikurangi. Kenapa? Ya karena kebanyakan manusia itu bodoh, dan ketika itu pula lah orang semangat untuk mendengar, betul tidak? Betul tidak? Iya, oleh karenanya coba ya, ketika semangat untuk beribadah itu muncul di bulan Ramadan, diantaranya adalah belajar ya, maka tidak mengapa wallahu alam untuk contohnya apa mengadakan kegiatan ya kajian-kajian ilmiah, itu tak masalah ya. Membaca Al-Qur'an, berzikir semakin banyak ya, salat semakin ditambah. Nah, begitu memang ya. Jadi kita katakan kegiatan di luar Ramadan ya, kita mungkin ya hanya bisa melakukan sholat duha cuma 2 rakaat atau terkadang pun tidak melakukan kadang-kadang. Nah, kalau bisa dirutinkan. Kalau yang biasa coba ditambah rakaatnya. Nah, begitu maksudnya, ya. Begitu juga contohnya, ya, kalau kita melakukan salat rawatib. Rawatib tahu ya, rawatib salat yang mengikuti salat fardu baik sebelum maupun setelah. Kalau contohnya kita hanya melakukan yang muakkadah saja, contohnya zuhur 2, asar zuhur 2, zuhur sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2 rakaat, setelah apalagi subuh sebelum subuh 2 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini biasanya maka coba ditambah di Ramadan, seperti contohnya 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib plus dengan setelah maghrib, ya. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, begitu makin banyak dia, ya. Nah, kalau contohnya, ya, contohnya mungkin baca Quran biasanya dalam kondisi hadas pun itu dilakukan, contohnya kenapa agak malas berwudu ketika baca Quran, maka ya berwudu lebih banyak, mungkin memperbaharui wudu sampai pun hari-hari yang terlewatkan itu dalam kondisi banyak keadaan, dalam keadaan bersuci contohnya. Baca Quran biasanya contohnya hanya 2 lembar dalam sehari, maka cobalah berapa, 1 juz contohnya dalam sehari, begitu. Jadi ditambah dia. Nah, dan ya, para ulama salaf dahulu mereka seperti itu, untuk baca Quran mereka khatamkan kadang berulang-ulang demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang teman kita melakukan maksiat, lalu kita telah memberitahunya untuk bertobat, namun dia enggan, lalu dia sering bercerita curhat tentang kemaksiatannya dengan kita, dan kita mengiyakan, apakah kita mendukung kemaksiatannya? Mengiyakan itu maksudnya apa? Oh iya, bagus gitu ya. Ya, kalau begitu ya mendukung, ya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Siapa saja melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Orang yang punya kekuasaan, dialah yang punya tangan tadi kan gitu ya. Dengan kekuasaan, dengan tangannya tadi itu kekuasaannya, dia merubahnya. Kalau enggak mampu karena dia tak berwenang di sana, maka fabi lisannya, dengan lisannya, yaitu memberitahu, ya, menyadarkan dengan nasihat contohnya. Ya, begitu. Bukan dibiarkan, bukan diiyakan, tapi dicegah, jangan lakukan. Itu dosa. Ingatkan begitu, ya. Loh, kamu juga dulu pernah melakukan, dulu saya sudah tobat. Nah, sekarang juga saya ngajak kamu tobat, kan begitu ya. Terus, ya. Apalagi dia curhat, kenapa kok kamu masih melakukan kemaksiatan ini? Enggak takut kamu kalau nanti diadab oleh Allah begitu, ya? Fa illam yastati, kalau tak mampu juga, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya, dan itu adalah wadzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau bisa dengan lisan, maka dengan lisan, itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih bagi wanita lebih baik dilakukan di masjid atau di rumah, Ustaz? Jawabannya di rumah tapi berjamaah. Begitu. Berjamaah. Iya, berjamaah. Untuk mendapatkan apa? Fadilah berapa? 27 kali derajat atau 25 kali. Plus untuk dapat kualitas salat semalam suntuk, kan begitu ya? Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutibalah qiyamul lailatin. Siapa saja yang sholat bersama dengan imam, enggak disebutkan imamnya ini, laki atau perempuan, yang pokoknya berjamaah itu maksudnya, ya, sampai selesai imamnya, maka akan dicatat, tertulis dia apa, sholat semalaman suntuk. Gitu caranya. Wah, Ustaz gimana, Ustaz ya. Aduh, sholat sama siapa di rumah? Gak ada kawan. Kan gitu ya. Maka kalau bisa cari kawan cepat. Gitu kan. Cari kawan cepat, gitu kan bisa. Alhamdulillah kalau punya suami. Jadi suaminya ketika apa? Ketika telah sholat berjamaah di mana? Di masjid, kan begitu ya. Dia berjamaah pula dengan apa? Dengan istrinya. Jadi istrinya didapatkan supaya dapat sholat semalam suntuk juga kan? Karena dia sayang sama istrinya, kan gitu. Ya, gitu. Contohnya dia katakan sholatnya berapa? Udah, abang mau cuma sholat 10 rakaat aja di rumah. Gak apa-apa, berjamaah 10 rakaat. Nanti witirnya sendiri, kan begitu ya? Atau contohnya pas 10 rakaat, ya kan? Yang 2 rakaat terakhir yaitu 8 dulu, kemudian ketika 2 rakaat terakhir bersama dengan suaminya, dia nambah 1 rakaat. Begitu salam suaminya, dia niatkan untuk sholat witir, karena akhirnya bersama dengan imam pula. Bisa. Makanya kalau lajang sendirian segera menikah. Wah, ustaz, masa menikah ketika mau Ramadan? Kata ustaz dulu kalau nikah Ramadan itu masalah, ustaz. Memang sih masalah. Kenapa? Pengantin baru di siang Ramadan bahaya. Ya. Pengalaman ustaz, ya begitulah kira-kira. Ya. Nah, gimana kalau bisa berjamaah dengan yang lain, contohnya dengan kawannya, kan sama-sama kawan ini, kalau kos-kos bisa kan begitu, sama saudari-saudarinya, sama ibunya, kan begitu ya. Kalau bisa satu lagi, ustaz, saya punya apa, saya punya suami, tapi gimana ustaz ya, suami ini kalau sudah dia sholat malam dia malas, capek dia, maka dengan madunya sholatnya, bisa nggak? Paham maksudnya dengan madunya? Ya suruh suaminya nikah lagi biar nanti madunya ini bisa berjamaah dengan dirinya, kan begitu solusi juga kan. Iya. Oh, jangan pura-pura batuk di belakang ya. Bolehkah seorang perempuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah seorang perempuan sholat dengan mukena transparan, apakah sholatnya sah ustaz? Kalau muka apa? Kalau transparan berarti kelihatan apanya, auratnya. Maka ini seperti tak berpakaian lah. Maksudnya tak apa? Tak menutup auratnya, sama saja. Sah? Enggak sah. Kalau transparan, kalau kelihatan, ya. Transparan, membayang begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ketika turun pertama kali wahyu Al-Quran ialah saat bulan Ramadan. Apakah sudah ada perintah puasa Ramadan? Atau ketika sudah turun berangsur-angsur lalu ada perintah, syukron ustaz. Ya, baik. Al-Quran itu ada dua kali turunnya. Turun yang pertama adalah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia di Baitul Izzah. Paham ini yang bertanya? Nah, kalau itu turunnya sekaligus turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit di langit dunia yang langit pertama itu sekaligus. Maka turunnya sekaligus. Di situ ada memuat apa? Perintah sholat, zakat, puasa, haji, begitu ya, paham ya. Nah, adapun ketika turunnya dari Baitul Izzah di langit pertama ke pada Rasulullah, itu sesuai dengan waktunya. Kalau ketika itu ya tidak ada sekaligus, paham ya. Kalau di Baitul Izzah itu siapa yang nerima? Itu diturunkan di satu tempat, ya, disebut dengan Baitul Izzah di langit pertama. Kalau dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, ini di waktu-waktunya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ketika berangsur-angsur itu, ya kita katakan turunnya puasa itu setelah kapan? Setelah hijrah, ya demikian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hijrahnya Rasulullah ke mana? Ke Madinah. Sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah meninggalkan teman yang suka musik lebih baik daripada kita sendiri terganggu? Meninggalkannya dengan cara tidak bicara dengannya ustaz, apakah diperbolehkan? Oh, Yang jelas orang yang berbuat maksiat, yang suka berbuat maksiat ini jangan dijadikan teman. Teman apa? Teman dekat, kawan karib. Paham ya? Jangan. Apa ciri kawan karib? Yaitu dia curhat. Paham ya? Curhat ya. Kadang mau sharing-sharingan, saring-saringan lah gitu kira-kira ya. Nah, begitu. Itu kawan dekat. Kalau dengan orang yang suka bermaksiat jangan jadikan yang seperti ini, paham ya? Terkadang bisa jadi enggak amanah dia. Paham ini? Ya. Paham ya? Ya. Artinya kalau dia hanya sekedar kawan teman, mungkin teman di kos-kosan atau teman kuliah gitu, maka ya sekedar kawan kenal saja, tapi bukan dijadikan kawan dekat yang di situ curhat-curhatan, sharing-sharingan. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Enggak apa-apa dengan tanpa mengajaknya bicara, artinya sekedar tegur saja ya. Contohnya kalau kau ketemu, assalamualaikum. Nah, gitu saja sudah. Tapi jangan ya sharing-sharingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya, bolehkah sholat di tempat yang masih melakukan kebid'ahan Ustaz? Maksudnya ada kebid'ahan di tempat tersebut. Enggak masalah. Bid'ahnya hanya berlaku bagi orang yang melakukannya, kan begitu. Ya. Kecuali kalau bisa tertarik untuk melakukan kebid'ahan tersebut, maka tentunya enggak bolehlah di situ. Berarti dia punya pengaruh. Berikutnya. Belum ada teguran dari panitia, berarti lanjut terus ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis riwayat Ahmad dikatakan, apabila wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya atau ya kemaluannya dan taat pada suaminya, maka wanita itu bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang suka. Apa Ustaz, apa yang dimaksud puasa sebulan ini, bulan sebulan penuh Ustaz? Bagaimana dengan wanita haid yang tak bisa puasa sebulan penuh? Iya, disebutkan begini hadisnya, ya, wa shamat syahroha, wanita itu puasa di bulannya, itu bulan Ramadan. Itu maksudnya ya sesuai dengan kemampuannya. Akan dikatakan dia puasa berpuasa di bulan Ramadan ketika dia dalam kondisi masuk Ramadan dia berpuasa, ketika haid dia tinggalkan dan menyempurnakannya ketika nanti di luar Ramadan diganti. Itu dikatakan dia puasa di bulan Ramadan. Dia dapatkan termasuk demikian. Ya. Kalau begitu enggak ada, karena wanita yang sehat dia kan apa? Haid kan begitu. Enggak mungkin Rasulullah bersabda dengan sebuah hal yang mustahil kan gitu ya. Enggak, itu pasti. Termasuk ya aja. Jangan khawatir akhwat. Makanya salat 5 waktu, ya kan? Kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan. Jaga harga diri, kehormatan diri dan kemaluan. Kemudian punya suami dulu baru taat sama suami. Makanya nikah segera. Ana enggak yakin ini yang bertanya ini sudah punya suami, makanya segera menikah ya. Iya, baru bisa taat sama suaminya. Gimana mau taat sama suami? Suami siapa? Enggak ada suaminya, suami tetangga kan enggak mungkin. Ya. Siapa yang mau jadi suaminya? Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hitungan mengikuti imam dari awal hingga akhir ini Ustaz, terhitung dari sholat maghrib, sholat isya atau sholat tarawih saja? Sholat tarawih aja, sholat malamnya itu ya, bukan semua sholatnya, enggak sholat tarawih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual uang yang lama sudah tak beredar lagi di masyarakat dengan harga yang lebih besar dari uang? Ya, kalau artinya uang tersebut sudah tak beredar berarti tak laku lagi, maka dianggap dia barang, bukan alat tukar. Sudah. Maka di sini kalau dengan nilai yang berbeda maka tidak masalah. Ya. Cuma masalahnya bukan dijerat dengan pasal riba, tapi pasal tabzir, sia-sia menyia-nyiakan uang. Masa gara-gara uang limper atau limper? 5 perak di zaman bahola katakan begitu ya. Itu harus belinya dengan apa? Dengan harga yang mahal, untuk apa sama dia? Ya kan? Jimat? Enggak. Pasti cuma apa? Bangga-bangga saja. Koleksinya bangga kan? Nah, di situ dia ada unsur kesia-siaan, kemudian ada unsur apa? Mufakhar, yaitu berbangga-bangga. Ini enggak boleh dua hal ini. ya mufakharah, berbangga-bangga, kemudian tabzir, yaitu sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang bermubadzir itu adalah saudaranya setan, saudara setan pengin jadi saudara setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang guru meminjamkan uangnya untuk keperluan kegiatan sekolah, misalnya masak-memasak, apakah guru tersebut boleh memakan hasil masakan sebelum utangnya dibayar? Masak-masak. Berarti yang make ini yang minjem gitu ya. Baik. Oh, kalaulah ya itu disepakati di awal, ya nanti jangan khawatir, nanti dapat masakannya lah gitu ya. Dikasih pinjam nanti dapat masakannya lah pokoknya. Nah, kalau disepakati begini maka jadi riba, enggak boleh, paham ya? Tapi kalau enggak, contohnya begitu selesai masak terus dikasih, ini loh gurunya dikasih ini loh Pak guru, Bu guru nih, selesai. Maka enggak masalah kalau tidak disepakati, paham ya? Kalau tak ada teguran dari panitia saya lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana seorang wanita yang usai kuman Ramadan, usai Ramadan dia berniat puasa 6 hari Syawal maksudnya. Karena berdasarkan keutamaan puasa 6 akan Akan tetapi ya. Oh, karena tertarik dengan keutamaan puasa 6 tersebut ya, 6 hari di bulan Syawal. Tetapi di hari kelima Syawal wanita tersebut melangsungkan akad nikah. Oh, alhamdulillah. Ya. Haruskah si wanita tersebut minta izin untuk suaminya dia berpuasa? Ya tentu tetap minta izin. Ya, kalau pas sendirian nggak ada yang harus diizini, ya kan? Tapi kalau sudah punya suami maka dia harus izin sama suaminya. Dan jika puasa tersebut batal di hari yang kelima Syawal itu, masih kelima Syawalnya, bagaimana pahalanya Ustaz? Ya. Ya, untuk menyempurnakan apanya? Ya, ini sudah dapat 5 Syawal, tinggal satu lagi gitu contohnya. Dapat satu lagi keburu nikah. Maklum pengantin baru kan gitu ya. Suaminya tahu sendirilah kan. Makanya bilang gini, ya coba, sayang, yuk kita puasa saru satu hari saja gitu ya. Sayang, pokoknya nanti kalau puasa ini dapat tak servis lah gitu lah kira-kira bahasanya gitu ya. Untuk apa? Motivasi. Di belakang jangan pura-pura batuk ya. Ya jadi terkadang untuk meluluhkan hati suami itu ada triknya ya. Tapi jangan pula saya kasih tahu ya. Nanti payah pula kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita bernazar untuk menghatamkan Al-Quran lebih dari lima kali untuk kebaikan kita sendiri? Nah ternyata di akhir Ramadan kita tak terpenuhi karena banyak hal, kira-kira gimana Ustaz? Wah, ini harus bayar nazarnya. Kalau gak terpenuhi maka harus bayar nazar, dapat kafaroh. Nah kan ada habis gitu baru. Padahal tersisa tinggal 3 pertanyaan lagi. Ya mbok sabar gitu ngapa ya. Baik, harus nanti bayar kafaroh 5 kali ya, tapi enggak tembus targetnya. Ya, sudah nazar, maka harus nanti bayar kafaroh. Kafaroh sumpah namanya. Apa itu? Masih bebaskan budak, enggak punya budak kan? Ya. Jangan pula cari ke Malaysia sana, dibebaskan di sana enggak ada ya. Satu lagi apa? Kasih makan 10 orang miskin. Kemudian kalau tak ada, kalau tak bisa maka apa? Memberi pakaian 10 orang miskin, ya. Kalau tak bisa puasa 3 hari. Yang paling mudah memberikan makan 10 orang miskin, ya. Salat tahajud kan ditutup dengan witir. Kalau tarawih itu ditutup dengan witir juga. Jadi Ustaz, kalau tahajud yang kita lakukan dengan witir atau tidak? Iya. Nanti kalau sudah contohnya di malam Ramadan sudah sholat taraweh dengan witir sekaligus witir, nanti sholat aja, sholat tahajud saja. Kalau bangun tengah malam contohnya pas mau sahur, ya sudah sholat tahajud saja, paham ya? Jangan ada witir 2 kali, kata Rasulullah, la witrani fi lailatin, tak ada witir dalam 1 malam. Anggap belum baca ya. Udahlah ya, nanti kena marah nanti. Yang mana untuk akhwat? Ini akhwat lebih didahulukan. Kenapa? Karena gak ada tatap muka, makanya didahulukan pertanyaannya. Ini kayaknya punya akhwat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sampai kapankah batas waktu yang diizinkan untuk mengganti puasa? Ya, yang ideal adalah 1 tahun dalam tahun tersebut. Berarti sampai Sya'ban berikutnya, paham ya? Dan jika misalnya tahun lalu lupa beberapa hari tinggal puasa, bagaimana cara mengganti puasa tersebut, Ustaz? Maka apa? Begitu nanti selesai apa? Syawal ya. Maka segera mengganti puasa yang dahulu, yang tertinggal, yang itu hutang, paham ya? Demikian. Diganti saja. Terus gimana, Ustaz? Apakah ada kafarahnya? Satu pendapat mengatakan ada tebusannya, itu memberi makan. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Saya condong tidak. Kenapa? Pertama, saya belum dapatkan riwayat tentang adanya tebusan karena melalaikan apa? Puasa. Tapi ini ingat, sengaja melalaikan ya. Tapi kalau enggak sengaja karena lupa dan seterusnya, maka ini tidak ada denda. Paham ya? Wallahu taala alam. Udahlah ya. Baik, untuk akhwat ya, ini ada hadiah 2 saya kasih akhwat. Pertanyaan yang mana ya? Akhwat, saya kasih pertanyaan, mau enggak? Ya. Pertanyaannya ya, saya kasih hadiah. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan anti tentang syariat poligami? Ya. Ayo segera ditulis, nanti dapat hadiah. Ustaz enggak nyambung, Ustaz. Nyambung juga kalau nyambung-nyambungkan. Kalau mau syariat poligami dilakukan di bulan Ramadan, boleh enggak? Boleh, tapi enggak nyambung, betul memang sih ya. Baik, ini ada hadiahnya, akhwat, silakan. Tuh, ada tuh. Ya. Ini akhwat ini mau poligami atau mau hadiahnya ya? Sunnah, Ustaz. Masya Allah, sunnah, betul ini, Ustaz. Berarti sunnahnya bisa dilakukan ya, kira-kira ya. Langsung anak kasih 2 hadiahnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan siap di poligami. Diambil hadiahnya itu, dapat 2 sekalian. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.